نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله أو مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah azza wa jalla dengan segala limpahan karunia dan nikmat atas kita semua memberikan kesempatan kepada kita semua ikhwanifidina'azzani Allah wa iyyakum untuk bisa menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum menghadiri majelis ilmu dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal syariatnya, dan mengetahui batasan-batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara amalan-amalan yang bila seorang hamba ikhlas dalam mengerjakannya akan dihapuskan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata sebagai jalan pintas menuju surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ternyata majelis ilmu, majelis yang di situ diingatkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan tentang syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan wasilah, merupakan sarana yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba yang dikehendakinya untuk dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Yaitanibudina azani Allah wa iyyaku Rasulullah salatu wassalam di dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah bersabda, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ma min qawmin yajtami'una yadhkuruna Allah ta'ala la yuriduna bidhalika illa wajha illa nada munadin min السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قال رسول عليه الصلاة والسلام تجعل آتا سفوة قوم. Yang namanya kaum itu perkumpulan orang. Ya. Tidak harus banyak, misalnya ketika azani Allah wa iyyakum. Yang penting ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Ya, tidak cuma satu orang, Allah sendiri, dengarkan sendiri. Ya, satu kaum. Ijtama'u, ada yajtami'una, yang mereka berkumpul. Yadhkuruna Allah ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dengan dipelajarinya Al-Quran sendiri, atau mereka dikenalkan misalnya berdina azani Allah wa iyyakum kepada Rabbnya melalui nama-nama dan sifat yang ada dalam nas Al-Quran maupun dalam Sunnah, atau dikenalkan tentang batasan-batasan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. La yuriduna bidhalika illa wajha. Di mana kaum tersebut, kata Rasulullah SAW, tidak meniatkan dari aktivitas tersebut kecuali ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatannya ikhlas lillahi azza wa jalla. Tujuan dia menghadiri majelis tadi, karena azani Allah wa iyyakum, dengan niatan yang baik. Dikarenakan dia tahu hal itu adalah ibadah. Juga dengan niatan menghilangkan kebutuhan dari dirinya, kemudian dari orang lain dengan izin azani Allah wa iyyakum. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, balasannya illa nada munadin minas sama, melainkan akan ada penyeru dari langit, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Antumu mawfuran lakum. Ya. Menyerukan tatkala usai, tatkala selesai majlis tadi, sanibidina azani Allah wa iyyakum, kalian bangkit dalam keadaan telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadu'ilat sayyiatukum hasanat. Kesalahan-kesalahan dan kejelekan kalian telah diganti oleh Allah azza wa jalla dengan kebaikan. Masya Allah. Ya, amalan yang mudah disani berdina azani Allah wa iyyakum. Namun betapa besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah seorang hamba ikhlas dalam mengerjakannya, murni untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian dari orang lain diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan digantikan kesalahannya dengan kebaikan. Sebuah fadilah, sebuah keutamaan yang diberikan Allah wa iyyakum yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Maka sudah selayaknya kita banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan bermajlis di majelis ulama. Kemudian kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali pembahasan sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, risalah yang berjudul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Walhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya telah kita baca beberapa mukaddimah dari penulis rahimahullah ta'ala yang menggambarkan kepada kita isanibidina azani Allah wa iyyakum, bahwa azani Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang patut dan layak dipuji isanibidina azani Allah wa iyyakum, yang memiliki sekian banyak kesempurnaan. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, tidak ada satupun tempat ataupun waktu yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah betul-betul maha kaya, tidak butuh dengan makhluknya, tidak butuh dengan adanya pendamping, entah itu istri ataupun anak-anak di sana berdina azani Allah wa iyyakum. Juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dicapai oleh akal pikiran manusia manapun ini berjinah dari Allah wa iyyaku. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, dan dialah Allah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kemudian beliau mengatakan dari bijinya dari Allah wa iyyaku. Lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Milik Allah Subhanahu wa taala semata nama-nama yang husna. Al asma'ul husna, dan sifat-sifat yang tinggi. Nah, ini berdasarkan dari bijinya dari Allah wa iyyaku firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ayat yang ke-8. Jadi ucapan balik di sini itu didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surat Taha ayat yang ke-8. Allah berfirman di hari bijinya dari Allah wa iyyaku, Allahu la ilaha illa hu. Lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Lahul asma'ul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala al asma'ul husna. Nama-nama yang husna. Juga di ayat yang lainnya Allah berfirman dengan izin dari Allah wa iyyaku, tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang husna tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, yang dimaksud dengan al-asma'ul husna, nama-nama yang husna yang kami bijinah azani Allah wa iyyakum, ia al-asma'ul husna allati fi ghayatil kamali la naqta fiha biwajhin minal wujud. Asma'ul husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan lahul asma'ul husna atau walillahil asma'ul husna, harus diyakini sanifatina azani Allah wa iyyakum, setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada sisi kekurangan sedikit pun yang kali berjina azani Allah wa iya. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, ya, tidak jarang kita jumpai kali berjina azani Allah wa iya pun antara nama dengan pemilik nama jauh berbeda. Ya, jauh hati dari pandang, gitu ya. Namanya Allah, masya Allah. Ini bukan berarti kita menyebutkan, ya, salah seorang di kalangan tanda hamba Allah sekedar contoh misalkan, ya, atau kita namanya yang lain, seorang hamba punya nama Abdullah, hamba Allah, ya, ternyata dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak cocok dengan nama, ya. Satunya lagi kata Medina Zani Allah wa iyyaku bernama Nadir. Mahir, mahir itu artinya orang yang pintar, gitu ya. Nah, ternyata namanya mahir, orangnya ya tadi kejadian azani Allah wa iyyakum idiot misalnya, gitu ya. Nah, antara nama dengan pemilik nama berbeda, tak sama, itu makhluk. Ya, tidak jarang kita jumpai, walaupun ada yang sesuai dengan namanya. Ya, namanya Saleh. Ternyata dia juga kalah dengan izin yang saya mengaku wa iyyakum. Itu pada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada dalam Al-Quran atau yang ada dalam Sunnah, itu pada puncak kesempurnaan tidak ada kekurangan sedikit. Jika Allah mengatakan Inna Allah Samiun Alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Berbeda dengan makhluk. Kalau kebenaran makhluk kita lebih dari azan yang Allah wa iyyakum terbatas. Ya, terbatas. Mungkin yang duduk di sini itu nggak dengar apa yang diucapkan oleh orang yang di tengah tengah makhluk. Nggak perlu di ujung makhluk. Di tengah tengah, di sini dengan temannya kita nggak dengar. Gitu ya. Nah, itu makhluk kita lebih dari azan yang Allah wa iyyakum. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semua suara yang kami kedina azani Allah wa iyyakum didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang terucap, ya, mahma khafiyat selirih apapun, ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang ada dalam hati kita yang kami kedina azani Allah wa iyyakum diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Qaf. Dan kami telah menciptakan manusia, kami pula yang tahu apa yang dibisikkan dalam badannya, dalam hatinya, dalam jiwanya. Belum terucap Allah sudah mengetahui. Ya, keretak hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan ada kata kecil dengan kami Allah wa iyyakum. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Sami' Maha Mendengar, jangan dipahami kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami proses penyempurnaan. Sebagaimana yang ada di kalangan makhluk manusia, misalkan yang baru lahir, bagi yang baru lahir, mereka tidak dengar orang mau teriak dia di sampingnya, tidak ada efek dari izin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian dengan berjalannya waktu, dia mengalami atau menjalani proses penyempurnaan di sana kecil dari Allah wa iyyakum. Itu makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama dan sifatnya bersifat azali dan abadi. Azali tidak memiliki permulaan. Abadi tidak memiliki batas di sana kecil dari Allah wa iyyakum. Nah, ketika Allah memiliki nama Al-Alim, nama Mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedari dulu sampai kini azali Allah wa iyyakum, azali dan abadi memiliki sifat ilmu. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk baru berilmu ketika dia belajar. Yang seperti itu. Ya kan? Yang mungkin sekarang punya gelar profesor, doktor, sampai kini azali Allah wa iyyakum, dulunya dimulai dari nol. Ya, kalau saya jauh-jauh profesor ini, doktor ini, ya, dulunya tidak bisa menulis, tidak membaca. Kalaulah, ya, ayo, itu makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Nah, sehingga semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ghayatil husni kamalaha. Di puncak kesempurnaan dari makna yang ditunjukkannya, tidak ada kekurangan sedikit pun di kalimat ini azan yang baru dua ya. Dari ucapan beliau ini kalimat ini azan yang baru dua ya itu menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap nama pasti mengandung kita. Setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung sifat. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Ya. Ini yang membedakan antara ashabul ahwa'i wal bid'ah. Para pengekor hawa nafsu yang kami bikin azani Allah wa iyyakum, para pencetus kebid'ahan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka meyakini ahlu sunnah wal jamaah setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. tidak semua sifat memiliki nama. Artinya lebih luas pembahasan sifat. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa. Ini sifat. Ya. Ya, wa kallamallahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengajak bicara Musa. Dari sini tidak bisa kita ambil nama mutakallim. Gitu ya. Nah. Baik. Dalil yang kita lihat ini adalah Allah wa iyyakum setiap nama pasti mengandung sifat. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebut dirinya sebagai Maha Rahman Maha Rahim dalam basmalah misalnya di surat Al-Fatihah ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rahman dan Rahim. Secara bahasa Arab, ya, Rahman dan Rahim secara bahasa Arab itu yang memiliki sifat Rahman. Ya, ini nama. Ketika Allah menyebut dirinya sebagai Rahman dan Rahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain di dalam surat Al-An'am ayat 133. Allah mengatakan wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Rabbmu adalah Zat yang Maha Kaya, dzur rahmah, yang memiliki sifat rahmah. Di ayat yang lain dengan nama ya Rahman, Rahim. Kemudian pada surat Al-An'am ayat 133 Allah tegas menyebutkan sifatnya dzur rahmah, yang memiliki sifat rahmah. Bersama kita al-Zani Allah wa iyyakum. Nah, ini diambil dari Al-Qur'an Sunnah wal Jamaah bahwa setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Dan itu letak kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada. Kalau sampai kita tiadakan sebagaimana ideologi sebagian kelompok penyimpang di kalangan kaum muslimin. Mereka mengatakan Allah hanya punya nama, tidak punya sifat. A'lamu mujarrad la sifat laha, kata mereka. Nama-nama Allah ketika dikatakan Allah punya al-asmaul husna, iya. Saya tahu itu, Allah punya al-asmaul husna. Tapi hanya sekedar nama, tidak ada sifat. Kalau dikatakan demikian dikali sini dari Allah wa iyyakum, ini sama saja menggugurkan asmaul husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebut asmaul husna kalau tidak memiliki sifat dikali sini dari Allah wa iyyakum. Kita ambil contoh misalkan alimun maha mengetahui. Kalau dikatakan nama alim tidak punya sifat, berarti dikatakan alim bila ilmin. Ini ya. Yang Maha mengetahui bila ilmin, tapi tanpa ilmu. Loh kok demikian? Karena kata dia, nama tidak memiliki sifat. Ya. Alimun bila ilmin, ayyun bila hayatin, yang Maha hidup, tapi tidak memiliki hidupan. Terus, apa yang diinginkan darinya? Menjurus kepada salbul asma anillahi azza wa jalla. Sama saja kita meniadakan nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala, namun dengan cara yang halus. Dikatakan Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Itu sama saja mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, namun dengan cara yang halus. Baik, itu jalannya Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka setelah melihat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah mengatakan setiap nama pasti mengandung sifat. Dan itu letak kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala. Hakala dari sini dari Allah wa iya. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, memberikan beberapa contoh dengan beberapa nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arasy-Nya. Istawa ini maknanya ala wartafa'a, tinggi di atas arasy-Nya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah Subhanahu wa taala semua makhluk. makhluk yang ada di langit yang tujuh dan semua yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada yang terletak antara langit dan bumi. Yang di kerajaan langit semua milik Allah. Yang ada di permukaan bumi semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada antara langit dan bumi juga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tahta thara, dan apa saja yang ada di bawah tanah. Masyaallah, milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala meliputi semua alam raya ini, tidak ada yang keluar dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in zakar bil qawi fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan apabila engkau mengeraskan suara, mengeraskan ucapanmu, fa'innahu ya'lamu sirra wa akhfa, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui suara-suara yang samar dan lirih. Nah, sesamar apapun, selirik apapun, misalnya begini, azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengetahuinya. Ini contoh yang tersebut dalam surah Thaha ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Nah, yang kalau kita dalami, kita tetapi setiap ayat-ayat tadi yang ketika ini azani Allah wa iyyakum direnungi oleh seorang hamba, ditadaburi oleh seorang hamba dengan penuh tafakkur kali begini azani Allah wa iyyakum, tentunya dibarengi dengan ilmu yang bermanfaat dengan kitab wa sunnah, akan tercermin dari hamba tersebut sekian banyak akhlakul karimah. Ya, akhlak-akhlak yang terpuji. Ketika seorang hamba tahu kalau semua alam raya ini milik Allah Subhanahu wa taala, semua yang dia rasakan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bumi siapa yang dia pijak kalau bukan bumi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia berani bermaksiat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seperti orang kalau masuk rumah itu lebih dari azan ya Allah wa iyyakum milik orang lain, nggak berani macam-macam kan gitu ya, bukan rumahnya dia, rumahnya orang misalnya lebih dari azan ya Allah wa iyyakum. Demikian pula kita yang hidup di permukaan bumi ini kan lebih dari azan ya Allah wa iyyakum, seharusnya kita nggak boleh ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita pijak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat dari langit-langit yang ada di sini begini azani Allah wa iyyakum milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hirup dari udara di sini begini azani Allah wa iyyakum yang merupakan sumber kehidupan kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah pantas kita memberikan balasan kepada Allah Subhanahu wa taala, membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan di sini begini azani Allah wa iyyakum? Nah, begitu pula tatkala seorang hamba tahu bahwa Allah mengetahui semua suara yang keras, yang lirih, bahkan yang ada dalam hati sedikitnya azami Allah wa iyyakum, juga demikian akan menumbuhkan sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani berucap dengan ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ucapan yang berbau kemaksiatan, apalagi ucapan yang berbau kebid'ahan, apalagi ucapan yang mengandung unsur kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dia tidak berani kami bidin alazani Allah wa iyyakum al-qawlu 'ala Allah bila ilmin, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Nah, dia juga tidak berani, tidak sembarangan mengatakan hadza halal wa hadza haram, ini halal, itu haram, tanpa ilmu yang kami bina azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar semua ucapan hamba-hambanya tanpa terkecuali, dan akan dihisab, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dari hal itu semua nanti di yaumul qiyamah. Masyaallah. ahata bi kulli syai'in ilma. Kata beliau rahimahullah. Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkata di atas semua makhluk-makhluk yang ada dengan kesempurnaan dan hukum yang dipenuhi dengan keadilan. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilman. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang mendapatkan rahmat duniawiyah, zahiriyah, dibagikan kepada semua hambanya tanpa terkecuali. Rahmat duniawiyah, zahiriyah, yang sifatnya duniawi, ya, jasmani, dan seterusnya yang tadi berjalan yang ada di Allah wa iyyaku. Yang mukmin dapat, yang kafir dapat sewaktu di dunia. Ya, ada pun lagi dia mengkiamat, hanya diberikan kepada hamba-hamba yang berjina di hari berjina dari Allah SWT. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Yang akan terjadi nanti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah lalu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah kita kerjakan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan kita kerjakan di dunia ini azza ni Allah wa iyyakum juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hamba memahami ayat yang satu ini, dia akan senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari semua hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Wala yuhituna bihi ilma. Dan makhluk tersebut tidak mampu meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang mereka miliki. Tidak mampu mereka mencapai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa berita dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, karena di luar batas kemampuan hamba. Dikarenakan hamba yang hanya berjina azani Allah wa iyyaku. Kita gunakan apa namanya akal sehat yang hanya berjina azani Allah wa iyyaku. Manusia tidak mungkin mengetahui sesuatu kecuali melalui salah satu dari tiga cara. Ya. Yang pertama, an-nazar wa ru'yah. Yang pertama, langsung melihat. Jadi ya, kalau kita langsung melihat, kita tahu. Ya. Kita langsung melihat, misalkan mobil keluaran terbaru. Gitu. Ini kan agak-agak saja. Ya. Mobil keluaran terbaru. Langsung kita lihat dengan mata kepala kita. Bodinya, segala macamnya, mesinnya, apa yang terdetail dari mobil tadi kita lihat. Ya. Karena kita melihat, ya kita tahu, sehingga kita bisa berbicara tentang mobil tersebut. Cara yang pertama. Atau cara yang kedua, ar-ru'ya bi nadhirihi, melihat yang serupa. Jadi ya, melihat yang serupa yang kami berjina azami Allah wa iya. Kalau tidak bisa lihat langsung, masih bisa lihat yang serupa. Gitu ya. Nah. Yang ketiga yang kami berjina azami Allah wa iya pun al-qadar as-sadiq. Melalui berita yang benar. Yang melihat langsung juga tidak bisa melihat yang serupa dengannya. Maka melalui berita ada kabar dari Pak Fulan yang sudah melihat, kayaknya kita bisa ngomong. Nah, misalkan di sewaan mobil ini, dia bisa ngomong. Tidak punya mobil kok bisa cerita. Ada kabar dari Pak Fulan memilih di Toyota. Yakin lah, saya. Sekarang terkait dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa Taala. Apakah kita pernah melihat Allah Azza wa Jalla? Tidak ada satu pun yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayanan dengan mata kepalanya, kondisi sadar di dunia ini. Kenapa? Nah, apakah kita pernah melihat yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada yang saya mesti nazarin Allah wa Iyyakum dan tidak pernah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya jalan ketiga saja. Al-khabar as-sadiq, berita yang benar, khabar yang jujur terpercaya. Dari mana beritanya? Minal kitab wa sunnah, tidak lain dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini, apakah dibenarkan kita meletakkan atau menolak nama-nama dan sifat semata-mata berdasarkan dengan akal pikiran kita? Tidak dibenarkan misalnya begini, jami'allahu wa iyyakum. Kenapa? Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita bisanya kita bertindak semena-mena misalnya begini, jami'allahu wa iyyakum, mengatakan oh ini bukan Allah, oh itu bukan, tidak masuk. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Oh ini tidak masuk. Kenapa? Jadi serupa dengan makhluk. Ya, tidak mantap misalnya begini, jami'allahu wa iyyakum. Kita juga tidak pernah melihat yang serupa dengan Allah, karena memang tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melalui al-khabar as-sadiq. Khabar yang benar, berita yang benar dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semua hal kita bisa mengetahuinya melalui tiga jalan tadi, melihat secara langsung, melihat yang serupa, atau khabar yang benar. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali jalan yang ketiga saja, al-khabarus shadiq. Ya, berita yang benar yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa'ala hadza. Kalau demikian kondisinya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, la sabila lana illa al-iqyas wa taslimut tam. Ya, hujjat al-kitab wa sunnah. Ya, tidak ada pilihan lain untuk kita selain tunduk dan pasrah terhadap berita yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itulah pula jalan yang ditunggu oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya. Mereka tenang ketika membaca nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Tidak bisa dengan dibidin yang azami Allah wa iyyakum. Walaupun sebagian pihak dari kalangan ashabul ahwa wal bidah menentang. Ya. Mengingkari atau bahkan bisa dikali begini azami Allah wa iyyakum ketika membaca sifat-sifat tersebut, ahli sunnah tidak demikian. Karena mereka menjalani hal itu semua dengan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Mereka yakin dalam hatinya, dalam kanubarinya yang paling dalam, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Azza wa Jalla yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, gampang dan mudah. Ya, tinggal kita terima, ya, kita yakini dan tidak kita terlupakan dengan makhluk kita di dunia ini. Allahu wa iya. Selesai. Nah, mausufun bima warfaqa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan semua sifat-sifat yang ditetapkan untuknya dalam Al-Qur'anul Azim. Wa 'ala lisani nabiyyil karim, dan juga dengan sifat-sifat yang ditetapkan oleh lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, baik, tidak terbatas dengan bilangan. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Qur'an kita tetapkan, yang ada dalam Sunnah kita tetapkan dengan catatan tanah yang sahih, hadis yang sahih dan dikejar dari Zani Allah wa Iya. Nah, dan tidak terbatas dengan sila. Nah, sehingga tidak boleh membatasi nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah dengan bilangan-bilangan tertentu. Ya, nah, adapun yang berkembang isanya menjadi dengan Zani Allah wa Iya itu nama-nama Allah Asmaul Husna 99 saja. Ya, berdasarkan hadis yang sahih misalnya begini, azani Allah wa iyyakum dari Rasulullah alaihi wasallam, kata beliau alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalkannya, dia akan masuk ke dalam surga. Kata-kata ahsaha itu dia menghafalkannya, kemudian mengamalkan konsekuensi. Ya, kalau semata-mata menghafal, tentunya Rasul mengatakan man ahsaha gitu. Tapi ternyata Rasul mengatakan man ahsaha dakhala al-jannah. Yang mampu menghafalkannya, kemudian mengamalkan konsekuensinya, dia masuk ke dalam surga. Hadis ini tadi begini azani Allah wa iyyakum tidak menunjukkan pembatasan. Ya, kalau kita melihat lafaz ini ya dengan bahasa bahasa Arab begini begini azani Allah wa iyyakum tidak ada satu pun lafaz yang menunjukkan pembatasan 99 asmaul husna. Gitu ya. Nah, kalau bisa demikian terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Ya. Dalam hadis yang lainnya yang dibacakan dari Allah wa iyyakum hadis yang sahih. Ketika beliau alaihi salatu wassalam bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Gitu ya. Jadi tadi baca dalam surah. Ya. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, fi kulli ismin huwa lak, dengan semua nama yang menjadi milikku. Ya. Ikulis min huwa lak sammai kabihi nafsat, yang engkau namakan dirimu dengannya. Aw anzaltahu fi kitabik, apa yang ada yang engkau turunkan dalam Al-Quran. Yang pertama. Aw anzaltahu ahadan min khalqik, apa yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-makhlukmu. Tidak menutup kemungkinan kalau mengajarkan kepada Jibril misalkan nama-nama yang lain. Gitu ya. Kok bisa? Kalau bisa demikian, kita bisa tengok hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah dalam riwayat dari Imam Al-Bukhari, ketika nanti dia mengiyamah Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala minta digerakkan kita. Di situ Allah mengilhamkan kepada Rasul ujian-ujian yang belum pernah dia dapatkan selama di dunia. Ya, nah, ya, baik. Aw 'allamahu ahadan min khalqi aw istakhartha bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Atau nama-nama yang engkau khususkan, yang engkau apa namanya sembunyikan, engkau berikan hanya pada ilmu ghaib, pada dirimu ya Allah. Lafaz ini kan dijadikan azani Allah wa iyyakum dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya asmaul husna tidak terbatas pada 99 nama saja. Karena ada yang tertulis dalam Al-Qur'an, ada pula yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an Al-Karim yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberitahukan. Adalah nah, terbukti pada hadis syafa'ah. Ya, hadis syafa'ah. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW ketika meminta disegerakan kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diilhamkan ujian-ujian ya, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah beliau dapatkan waktu di dunia. Nah, ini secara sekali. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau ya, melakukan dasar buah istiqrah, penelitian yang ini berjalan dengan Azani Allah Wabarakatuh, mengumpulkan semua nama-nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam Al-Sunnah, ternyata lebih dari 99. Ya, beliau punya satu kitab khusus yang ini berjalan dengan Azani Allah Wabarakatuh, ya, yang berjudul Asma'ul Husna. Ya, lebih dari 99, nah, lengkap dengan dalilnya terkait dengan makna. Baik, lebih dari 99 nama yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah Wahyu, sehingga Al-Sunnah di bawah jamaah sebagaimana yang kita terangkan berulang-ulang yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah Wahyu, mereka tunduk dengan dalil. Ia kini Allah memiliki nama-nama dan sifat yang tersebut dalam Al-Qur'an Al-Karim, juga yang tersebut dalam Sunnahnya Rasulullah SAW, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Adapun yang 99 nama Asmaul Husna yang terkenal itu, ya, itu memang ada keutamaan tersendiri dari Sunnahnya Rasulullah SAW yang kita bawakan, namun tidak menunjukkan pembahasan. Ya, jadi 99 nama tadi ibaratnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sayembara. Ya. Yang mampu menghafalkan 99 nama tadi dan menghafalkan konsekuensinya, jaminannya, balasannya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui kalau akan sayembara gitu ya. Itu tidak perlu juga kalau hartanya cuma itu saja. Kenapa? Ya, yang bisa memanah, kenapa itu? Misalkan, yang bisa memanah apel di atas kepala orang. Ini sebenarnya apel di atas kepala orang yang bisa memanah apel tadi, ya, dapat mobil tiga. Apakah menunjukkan dia mengatakan penyelenggaraan yang berat tadi, hartanya sudah tidak kok? Tidak, kita lihat di dalam jalan yang Allah. Oh iya. Nah, secara akal-akal demikian. Ya, yang memberikan promo misalkan, yang bisa demikian. Atau yang bisa menemukan anak saya yang hilang, dapat hadiah 5 miliar misalkan. Maka apa yang dibagi tutup? Tidak, ya, ada di sini al-Zani Allah, wa iya. Ini kan pula makna hadith yang ditunjukkan dari hadith inna lillahi sit'atan wa sit'ina isma. Allah memiliki 99 nama dan asroha dan alaikum. Siapa yang mengakal dan mengamal dalam konsekuensinya, dia akan masuk ke dalam surga. Ada dari tanah di sini yang saya tahu, nah, ada pun pembahasan berikutnya masuk dalam inti kitab ini yang saya tahu, yang saya tahu, yang saya tahu, yang saya tahu, yang saya tahu, yang saya tahu, yang saya tahu, yang saya tahu, yang saya tahu,